Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Adapun alif, dia menjadi tanda rafa' pada isim-isim yang musanna khusus. Cuma satu maudhi'nya. Kalau dhammah sebagai tanda rafa' fi kam mawdi'an, ada berapa mawadhi'? 4. Pertama, fil ismil mufrad. Kedua, jama' taksir. Ketiga, mana salim. Keempat, fil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Fil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Baik, mawdi' al-waw niyabatan 'anil dhammah. Kapan waw menjadi tanda rafa' di berapa tempat? Mawdi'aini faqat. Mahuma? Apa itu? Mudzakkar salim dengan asmaul khamsah. Nah, sekarang berarti yang ketiga. Alif sebagai tanda rafa' pada mawdi'un wahid, hanya pada satu tempat saja, yaitu tasniyatil asma. Tasniyatil asma. Isim-isim yang musanna, isim-isim yang dua. Bentuk dua dari isim-isim. Seperti kitab, bentuk duanya kitabani. Rajul, bentuk duanya rajulani. Bait, baitani. Apa lagi? Kalam, kalamani. Muslimah. Apa bentuk masananya? Muslimah, muslimatani. Kan ada tamar putahnya. Hindun, hindani. Artinya, mudzakkar ataupun musanna bisa ditasniahkan. Mudzakkar atau musanna bisa dibikin bentuk dua. Zaid menjadi zaidani. Fatimah menjadi fatimatani. Muslim, muslimani. Muslimah, muslimatani. Baik, ini yang dikatakan dengan tasniah. Maka alif menjadi tanda rafa' pada bentuk-bentuk musanna atau isim-isim musanna khassah. Aqul, saya katakan, takunul alifu alamatan ala raf'il kalimah fi mawdi'in wahid. Alif menjadi tanda rafa' pada satu tempat saja. Wa huwa al-ismu al-musanna, yaitu isim musanna. Nahu hadhara as-sadiqani. Seperti hadar as-sadiqani, telah hadir sadiqan, dua teman. Fasadiqani musanna, dia musanna. Marfu'un li'annahu fa'il, dia marfu' karena dia fa'il. Apa fa'il? Pelaku. Hadar as-sadiqan, siapa yang hadir? Sadiqan, berarti dia pelaku. Karena dia pelaku maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-alif, tanda rafa'nya alif. Niyabatan anil dhammah, sebagai pengganti dhammah. Tanda rafa'nya alif, karena dia musanna. Adapun nun, iwadun anil tanwini fi qawlika sadiqun. Adapun nun, itu adalah pengganti dari tanwin yang ada ketika mufrad. Ketika mufrad, ada tanwinnya enggak? Sadiqun, ada. Sadiqun. Maka ketika ditasniyah menjadi sadiqani, nun yang tadinya hanya terdengar suaranya tapi enggak ada tulisannya, ketika ditasniyah muncul menjadi nun kasrah. Menjadi nun kasrah. Masih ingat muslimuna? Muslimuna. Sama. Nunnya adalah iwadhan anit tanwin. Nunnya sebagai pengganti dari tanwin ketika mufrad. Muslimun menjadi muslimuna. Baik. Sehingga, karena nun tadi pengganti tanwin, enggak ada tanwin lagi. Enggak ada tanwin lagi. Jangan dibaca muslimunun, muslimunan, muslimunin. Enggak ada. Demikian pula sadiqan yang sedang kita bahas. Demikian pula sadiqani. Selalu nunnya, nun kasrah abadan. Abadan, selalu. Jangan takut. Tidak pernah berubah dia. Kalau berubah i'ramnya bukan pada nunnya, tapi pada alifnya. Karena alif sebagai tanda rafa'. Maka ketika mansub, alifnya yang berubah. Sadiqaini. Tadi sadiqan, jadi sadiqaini. Nunnya tetap kasrah. Nunnya tetap kasrah. Sadiqaini. Baik, berarti nun hanya pengganti tanwin saja. Sebagaimana tanwin enggak dibahas. Ini nun juga enggak dibahas. Nunnya muthanna tetap kasrah. Nunnya jamak tetap fathah. Abadan. Wahuwa lismul mufrad. Sadiqun adalah ismul mufrad. Ada tanwinnya sadiqun. Tetapi ketika ditasniyah menjadi sadiqani. Muncul nunnya dalam bentuk nyata. Tadinya hanya suaranya saja. Tetapi setelah ditasniyah muncul bentuk nunnya. Taib al-musanna. Sekarang yang musanna. Huwa kullus min dalla ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadatin fi akhirih. Apa sih definisinya tasniyah? Definisinya isim musanna. Definisinya adalah ismun dalla ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadah. Nama sesuatu yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Dua mudzakkar atau dua muannas. Biziyadatin, dengan tambahan di belakangnya. Kenapa enggak disebutkan tambahan alif? Kenapa enggak disebutkan tambahannya? Karena berubah-ubah tergantung i'rab. Iya kan? Kadang muslimani, kadang muslimaini. Maka enggak disebut oleh beliau dalam definisi. Dalam definisi enggak disebut alif. Biziyadatil alif misalnya enggak ada. Sama ketika definisi jamak. Mudzakkar salim. Yang menunjukkan banyak, biziadah, gitu saja. Enggak mengatakan biziadah tilwaw, karena kadang berubah jadi ya. Maka ini juga sama. Ismun dalla ala tsnaini aw tsnataini biziadatin fi akhirih, dengan tambahan di akhirnya. Aghnat hadhihi ziyadah anil 'atif wal ma'tuf. Yang tambahan tadi mencukupi. Aghnat hadhihi ziyadah. Hadhihi ziyadah aghnat, mencukupi dari 'atif wal ma'tuf. Mencukupi yang atif dan ma'tuf. Seperti akbal al-umarani wal-hindan. Apa atif al-ma'tuf? Atif al-ma'tuf adalah dua kalimat yang digandengkan dengan waw. Waw disebut dengan wawul ataf. Waw disebut wawul ataf. Karena yang sebelum dikatakan atif, yang sisananya dikatakan ma'tuf. Ja'a. Jaa Muhammadun wa Muhammadun. Jaa Muhammadun wa Muhammadun. Berapa Muhammadnya? Hah? Dua. Berarti dua orang kan? Az-ziyadah tadi aghnat anil 'atif wal ma'tuf. Ini 'atif, ini ma'tuf. Ini yang ngikut, ini yang diikuti. Jaa Muhammadun wa Muhammadun. Datang Muhammad dan juga Muhammad. Dengan wawul ataf. Wawunya wawul ataf. Ini atif, ini ma'atuf. Ini yang mengikuti, ini yang diikuti. Ini wawunya waw untuk mengikuti. Wawul atfi. Daripada menyebutkan dengan panjang seperti ini. Ja'a Muhammadun wa Muhammadun. Cukup biziadah. Cukup dengan tambahan. Ja'a Muhammadani. Nah, ziyadah hadihi. Ziyadah alif kadang-kadang. Ziyadah ya kadang-kadang. Menunjukkan atau mewakili al-atif, atif, wal-ma'atuf. Baik. Agnat anil-atifi wal-ma'atuf. Mencukupi. Maka kalimat ja'a zaidani, maknanya ja'a zaidun wa zaidun. Ja'a muslimani, itu sama dengan ja'a muslimun wa muslimun. Ja'a Ahmadani. Ja'a Ahmad wa Ahmad. Baik. Kembali kepada kitab. Kullu ismin dalla ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadatin fi akhirih. Aghnat hadhihi ziyadah anil 'atif wal ma'tuf. Tambahan itu mencukupi dari 'atif dan ma'tuf. Nahwu contohnya. Ini sebabnya kenapa pelajaran nahu dinamakan nahu. Karena banyak kalimat nahu, nahu, nahu. Contohnya seperti ini, contohnya seperti ini, contohnya seperti ini. Nahu itu pelajaran yang menggambarkan tentang bahasa Arab dengan contoh-contoh yang lengkap. Mafhum. Nahu aqbala al-umarani wal-hindani. Datang al-umarani wal-hindani. Umaran dua Umar, Hindani dua Hindun. Kenapa dicontohkan dua kalimat? Karena yang satu mudzakkar, satu muannats. Agar kalian tahu bahwa dalam masalah tasniyah sama mudzakkar maupun muannats. Umar mudzakkar, Hindun muannats. Umarani dan Hindani. Fal umarani lafdzun dalla 'ala tsnaini. Maka umaran adalah lafaz yang menunjukkan dua. Ismu kulli wahidin minhuma Umar. Nama dari dua. Yang masing-masing dari dua itu namanya Umar. Maka dikatakan hadara atau aqbala al-umarani. Bisababi wujudi ziyadah fi akhirihi. Karena sebab ada tambahan di belakangnya. Hadihi ziyadah hiya. Ziyadahnya di situ adalah al-alifu wal-nun. Kalau ketika mansub. Ra'aitu umaraini walhindaini faziyadah alia wan nun. Iya kan? Di sini ziyadahnya alif wan nun. Maka dikatakan bisa bayi wujud ziyadah fi akhiri karena ada tambahan di belakangnya. Tambahannya adalah alif dan nun. Wa hiya tughni 'anil ityani bi wawil 'athf. Maka ini mencukupi daripada mendatangkan wawul 'athf dan takrirul isim. Mendatangkan wawul ataf dan mengulang isimnya. Muhammadun wa Muhammadun. Isimnya diulang pakai wawul ataf. Muhammad, Muhammadin diulang. Tengahnya pakai wawul ataf. Maka cukup dengan tambahan tadi. Tidak perlu mendatangkan wawul ataf. Dan mengulang isim dua kali. Seperti kamu katakan. Hadar Umarun wa Umar. Umaru wa Umar. Wakadzalika al-hindan, demikian pula hindan. Maka terdapat lafaz yang menunjukkan dua, masing-masing dari dua orang itu namanya hindun. Maka dikatakan ja'at hindani atau hadarat hindani. Wa sababu dalalatihi 'ala dzalik, dan sebab menunjukkan duanya adalah karena tambahan di belakangnya. Hindani. Apa tambahan di belakangnya? Ziyadatul alif wa nun, ada tambahan alif dan tambahan nun. Wa wujudul alif dan nun, tambahan alif dan nun tadi, yughnika, mencukupi kamu. Daripada engkau mendatangkan biwawil atfi, daripada engkau mendatangkan wawil ataf, wa takrirul isim, dan mengulang isimnya, seperti kamu katakan, hadarat hindun wa hindun. Daripada kamu mengucapkan dua kali hindunnya, dan pakai wawil ataf, hindun, wawnya wawil ataf, maka cukup dengan kalimat, hadarat hindani. Mafhum? Baik, sahal. Lanjut yang berikutnya. Niabatun nun anil dhammah. Karena maudhi'nya satu-satu, maka kita ambil dua pelajaran hari ini. Niabatun nun anil dhammah. Sekarang yang keempat, nun anil dhammah. Ada berapa tanda-tanda rafa? Hah? Ada empat. Mahiyah? Al-dhammah, wal-waw, wal-alif, wal-nun. Berarti kita sudah pelajari semua. Ya. Dhammah di empat tempat, waw di dua tempat, dan sekarang tasniyah. Di berapa tempat? Alif, di berapa tempat? Satu tempat, yaitu tasniyah atau isim mutsanna. Sekarang yang keempat, yaitu nun. Wa amma an-nunu fatakunu 'alamatan lir-raf'i fil fi'li al-mudhari' idza ittasala bihi dhamir at-tathniyah aw dhamir al-jam'in aw dhamir al-mu'annath al-mukhatabah. Adapun nun, maka dia menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tathniyah, dhamir yang menunjukkan dua. Atau dhamiru jam'in, dhamir yang menunjukkan jamak. Atau dhamirul mu'annasatin mukhatabah. Atau dhamir yang menunjukkan mu'annas mukhatabah. Bahwa nun menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari'. Berarti kemarin kita bahas dhammah sebagai tanda rafa' pada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Kapan dhammah menjadi tanda rafa' di samping pada isim mufrad, jamak taksir, jam mu'annas salim. Juga pada fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun di belakangnya. Nah sekarang sebaliknya. Kalau sudah bersambung dengan sesuatu, maka tanda rafa'nya nun. Ya, lihat kebalikannya. Ya. Lam yattasil bi akhirih syai', tanda rafa'nya dhamma. Tetapi kalau lam yattasil bi akhirih syai', kalau sudah ittasal, kalau sudah ittasal bi akhirih syai', maka tanda rafa'nya nun. Berarti apa kita katakan? Fi'il mudhari' alladhi ittasala, yang telah bersambung. Bi akhirihi syai'. Bisa kita katakan gitu? Hah? Berarti yang bersambung di belakang sesuatu, dia tanda rafa'nya nun. Tetapi tidak bisa dikatakan umum seperti itu, karena ada yang bergandeng dengan sesuatu, tetapi tidak bisa di-i'rab. Maka enggak bisa kita katakan syai'. Harus jelas sekarang. Kalau syai' berarti semuanya kan? Syai' ya dulu alal umum. Kalau ini benar, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun, itu benar. Tapi kalau dibalik, kalau nun menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari' yang sudah bersambung dengan sesuatu, bisa enggak? Enggak bisa. Sebab yang bersambung dengan nun ada 4 macam. Yang bersambung dengan fi'il mudhari', afwan. Yang bersambung dengan fi'il mudhari' ada 4 macam. Ada dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah itu alif. Ada dhamir jamak. Dhamir jamak itu waw. Ada dhamir al-mukhatabah. Yaitu ya. Ada pula yang bergandengan dengan fi'il mudhari'. Tetapi enggak disebut karena enggak berkait dengan pembahasan kita. Yaitu nun niswah. Nun niswa menunjukkan jamak mu'annas. Kalau ini jamak mudzakkar. Tayyib, yang jamak mu'annas yang disebut dengan nun niswa, kenapa enggak disebut oleh musannif? Karena memang setelah bergandengan dengan nun niswa, beku, kaku, enggak bisa berubah, mabni. Tayyib, yang bergandengan dengan alif, apa contohnya? Yaf'alani. Ada alifnya. Bisa juga taf'alani. Itu ada alifnya. Asalnya dari yaf'alu. Kelihatan. Yang bergandengan dengan alif utsnain atau alif tasniyah, yang bergandengan dengan alif yang menunjukkan dua, itu yaf'alani dan taf'alani. Yang bergandengan dengan waw juga dua. Yang bergandengan dengan waw juga dua. Yaf'aluna dan taf'aluna. Bisa dengan ta, bisa dengan ya, bisa dengan ta, bisa dengan ya. Bisa dengan ya, bisa dengan ta, bisa dengan ya, bisa dengan ta. Yaf'alani taf'alani dan yaf'aluna taf'aluna. Yang berdengar dengan ya al-mukhatabah cuma satu. Yang berdengar dengan ya al-mukhatabah cuma satu, yaitu taf'alina. Taib, yaf'alina, apa dhamirnya? Siapa dhamirnya? Menunjukkan huma. Kalau taf'alani antuma. Huma dan huma. Huma laki-laki, huma perempuan sama. Taf'alani juga sama, antuma dan antuma, laki-laki dan perempuan sama. Tetapi yaf'aluna dan taf'aluna, kalau yaf'aluna, yaf'aluna pakai ya, hum. Kalau taf'aluna, antum. Baik. Kalau taf'alina, menunjukkan anti. Anti taf'alina. Baik, ada pun nun niswah seperti yaf'alna. Atau taf'alna. Ini selalu taf'alna mabniyun. Maka tidak dibahas dalam mi'rab karena tidak mu'rab. Berarti bisa enggak dikatakan fi'lul mudhari' alladhi tasala bi akhirih syai'? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena tidak semuanya. Berarti harus jelas. Sebagaimana musannif, sebagaimana penulis Syekhul Ajrum tidak menyebutkan dengan syai', tetapi menyebutkan dengan rincian. Alladhi tasala bi alif at-tathniyah aw wawul jam' aw ya'al mukhatabah. Yang bergandengan dengan alif tasniyah atau wawul jama' atau ya al-mukhatabah. Adapun yang nunun niswah tidak dibahas. Karena itu mabni setelah bergandengan dengan nunun niswah, maka enggak bisa berubah-ubah lagi. Baik, puna ke soal. Elahuna. Berarti dengan ini, intahaina niabatur rafa'. Selesai dari pembahasan wakil-wakil dari rafa' atau tanda-tanda rafa'. Tanda rafa' dhamma sudah dibahas, tanda rafa' waw sudah dibahas, tanda rafa' alif sudah dibahas, tanda rafa' nun sudah dibahas. Haluna ke soal? Kalau enggak ada pertanyaan, kita akan baca syarahnya. Ini pahami dulu. Sebab kadang-kadang ketika dibaca syarahnya tambah rumit. Ya. Karena beliau akan membahas sesuatu yang kalian belum tahu. Gitu. Yang belum dibahas. Ya. Sehingga ini saja dulu dipahami. Ini paham, enggak ada pertanyaan, kita baca sebagai ziyadah, sebagai tambahan kebaikan. Mafhum? Naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Takunu nun alamatan ala anna al-kalimah allati hiya fiha marfu'ah fi mawdi'in wahid. Nun menjadi tanda bahwa kalimat yang ada padanya nun merupakan marfu', itu satu tempat saja. Apa itu? Yaitu fi'il mudhari'. Tetapi fi'il mudhari' al-musnad ila aliful itsnain. Fi'il mudhari' yang bersandar dengan aliful itsnain. Yang bergabung atau bersandar pada aliful itsnain. Awil itsnatain atau itsnatain muannas. Awil musnad ila wawil jama'at dzukur atau yang disandarkan kepada waw jama'ah yang laki-laki. Ya memang waw jama'ah laki-laki, enggak ada yang perempuan. Awil musnad ila ya'il muannasah al-mukhatabah atau yang digandengkan kepada ya'al muannasah al-mukhatabah. Amal musnad ila aliful itsnain. Kita lihat adapun musnad yang disandarkan kepada aliful itsnain. Nahu contohnya as-sadiqani yusafirani gadan. Aina syahid? As-sadiqani yusafirani gadan. Mana yang dimaksud? Jayid, yusafirani, bukan sadiqani. Kan sedang kita bicarakan fi'il. Yusafirani. Itu bergandengan dengan alif itsnain. Antuma tusafirani gadan. Faqauluna yusafiran wa kada tusafiran. Kedua-duanya adalah fi'lun mudhari'un marfu'. Kedua-duanya fi'il mudhari' yang marfu'. Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Karena dia bersih, tidak ada nasib, enggak ada jazim. Enggak ada penasab, enggak ada penjazim. Karena dia bentuknya bentuk isim fa'il atau bentuk fa'il, yakni pelaku. Tidak ada yang menjazimkan, enggak ada yang menasabkan. Maka kalau tidak ada penasab dan enggak ada penjazm, alamatu raf'ihi, maka dia marfu. Fa alamatu raf'ihi subutun nun. Maka tanda rafa'nya subutun nun. Wa aliful itsnain fa'ilun. Sedangkan aliful itsnain sebagai pelakunya. Mabniun ala sukun fi mahalli rafa', dia mabni di atas sukun fi mahalli rafa'. Ini oleh beliau dibahas ini ya. Maka saya kadang-kadang antum semakin rumit karena dibahas sesuatu yang belum dibahas. Yaitu alif ini sebagai fa'ilnya. Yaf'alani. Aina al-fa'il? Al-fa'il aliful itsnain. Bagaimana i'rabnya? Mabniyun. Tidak mu'rab. Mabniyun. Dia begitu terus. Tetapi kalau mabni, diterangkan apanya? Tempatnya. Fi mahalli raf'in fa'il. Tempatnya dia rafa', karena dia fa'il. Maka dikatakan alif itsnain fa'il mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in, di tempat rafa'. Wa qad ra'aita anna al-fi'l al-mudhari' al-musnad ila alif itsnain qad yakunu mabdu'an bil ya. Kamu lihat bahwa fi'l mudhari' yang bergandengan dengan alif kadang-kadang dimulai dengan ya, di dalalatihi 'ala al-ghaibah, yang menunjukkan ghaib. Ghaib itu orang ketiga. Orang pertama disebut mutakallim, orang kedua disebut mukhatab, orang ketiga disebut ghaib. Yang menunjukkan ghaibah. Kama fil misalil awal, seperti contoh pertama, yusafirani, dia berdua safar. Wa qad yakunu mabdu'an bitta, kadang-kadang dimulai dengan ta. Lidalalati 'alal khitab, menunjukkan orang kedua, khitab yang diajak bicara orang kedua. Kama fil misal tsani, sebagaimana dalam contoh kedua, antuma tusafirani, kamu berdua safar. Wa ammal musnad ila al alif al itsnain fa nahu al hindani tusafirani ghadan. Seperti kalimat hindani tusafirani ghadan. Tadi aliful itsnain, sekarang aliful nataini. Yang tadi mudzakkar, sekarang muannats. Hindani, dua hindun itu, tusafirani, sedang safar atau akan safar besok. Wanahu, atau seperti antuma ya hindan tusafirani ghadan, engkau berdua wahai dua hindun akan safar besok. Fatusafirani fil mithalain, maka kalimat tusafiran dalam dua contoh, dua-duanya fi'lun mudhari'un marfu'. Apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Tanda rafa'nya keberadaan nun. Wal alifu fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa'. Maka alifnya sebagai fa'il, sebagai pelaku, mabni, tidak mu'rab. Maka tempatnya tempat rafa. Wa minhu ta'lam anna al-fi'l al-mudhari' al-musnad ila alif al-ithnataini la yakunu mabdu'an illa bitta. Dari situ kamu tahu bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan pada alif al-ithnataini tidak pernah dimulai kecuali dengan ta. Lidalalati 'ala at-ta'nits al-fa'il, menunjukkan muannasnya fa'il. Sawa'un akana ghaiban, sama saja apakah ghaib, seperti misal pertama, taf'al, taf'alani, amkana hadiran, ataupun, amkana hadiran mukhatiban, atau dia ada sedang diajak bicara, berarti orang kedua, seperti contoh kedua. Semuanya dimulai dengan ta. Tusafirani, tusafirani. Amal musnad ila wawil jama'ah, adapun yang disandarkan kepada wawil jama'ah, seperti ar-rijalul mukhlusun humul ladina yaqumuna biwajibihim, laki-laki yang ikhlas atau para laki-laki yang ikhlas-ikhlas itu, mereka adalah orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban mereka. Aina syahid min hadhal mithal? Asyahid? Hah? Yaqumuna. Karena yang sedang kita bahas adalah fi'l mudhari'. Mana fi'l mudhari'nya? Yaqumuna. dengan wawul jamaah. Contoh kedua, antum ya qaum taqumuna biwajibikum, kalian wahai kaum menegakkan kewajiban kalian. Aina fi'il mudhari'nya taqumuna, tadi yaqumuna sekarang taqumuna. Fayaqumuna mamithluhu taqumun, maka kalimat yaqumuna dan taqumuna fi'lun mudhari'un marfu', kedua-duanya adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Dan tanda rafa'nya subutun nun, tanda rafa'nya keberadaan nun, tanda rafa'nya keberadaan nun. Sedangkan wawul jamaah pelakunya mabniun ala sukun, dia mabni di atas sukun fi mahalli raf'in, di tempat rafa' sebagai fa'il. Wa minhu ta'lam anna al-fi'l al-mudhari' al-musnad ila al-waw qad yakunu mabdu'an bil ya lidalalati 'ala al-ghaibah. Maka kamu tahu dari contoh-contoh itu bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan kepada waw sama seperti tadi, kadang dimulai dengan ya, kadang dimulai dengan ta. Kalau dimulai mabdu'an bil ya, kalau dimulai dengan ya, lidalalati 'ala al-ghaibah, menunjukkan kalau ghaib. Kama fil misalil awal, seperti contoh pertama. Wa qad yakunu mabdu'an bit ta, dan kadang-kadang dimulai dengan ta. Lidalalati 'ala al-khitab, yang menunjukkan yang sedang diajak bicara. Kama fil misalil tsani, seperti dalam contoh kedua. Wa amal musnad ila ya al muannatsah al mukhatabah, adapun yang disandarkan kepada ya al mukhatabah, ya untuk menunjukkan yang diajak bicaranya perempuan. Anti ya Hindu ta'rifina wajibaki, anti ya Hind ta'rifina, lihat ta'rifina, anti ta'rifina wajibaki, engkau mengenali kewajibanmu. Kalimat ta'rifin fi'lun mudhari'un marfu'un, wa alamatu raf'ihi, apa tanda rafa'nya? Subutun nun. Wa ya'ul mu'annasa al-mukhatabah fa'il, sedangkan ya' al-mu'annasa al-mukhatabah, ya yang menunjukkan orang yang sedang diajak bicara adalah perempuan, sebagai fa'ilnya. Mabni ala sukun, dia mabni ala sukun di tempat rafa'. Wala yakunu al-fi'lu al-musnad ila hadhihi al-ya' illa mabdu'an bit-ta. Tidak ada fi'il yang disandarkan kepada ya' al-mukhatabah kecuali dimulai dengan ta. Memang cuma satu. Wa hiya dalatun ala ta'nitsil fa'il, dan menunjukkan muannasnya pelaku. Fa talakhas lak anna al-musnad ila al-alif yakunu mabdu'an bit-ta' aw al-ya' wal musnad ila al-waw kadzalika yakunu mabdu'an bit-ta' wal ya' wal musnad ila al-ya la yakunu mabdu'an illa bitta. Perhatikan papan tulis. Beliau sudah menerangkan yang ini. Berarti yang bergandengan dengan alif kadang dimulai dengan ya, kadang dimulai dengan ta. Yang bergandengan dengan waw juga sama, kadang dimulai dengan ya, kadang dimulai dengan ta. Adapun yang bergandengan dengan ya ul mukhatabah hanya dengan ta taf'alina, enggak ada yaf'alina. Abadan. Ini ada dua kemungkinan. Ini ada dua kemungkinan, yang ini cuma satu kemungkinan saja, yaitu dengan ta. Wa misaluha yaqumani wa taqumani wa yaqumuna wa taqumuna wa taqumina. Ada berapa tuh misalnya ini, contoh. Berarti contoh fi'il-fi'il yang bergandengan dengan nun hanya ada lima contoh saja. Hanya ada lima contoh. Yaqumani wa taqumani, yaqumuna wa taqumuna, dan taqumina. Oleh karena itu dijulukinya dengan amthilatil khamsah. Hati-hati jangan ketukar dengan asma'il khamsah. Ini contohnya lima. Sesungguhnya bukan lima jumlahnya, tapi contohnya lima. Atau dengan bahasa bebas, lima model. Modelnya ada lima macam. Yaqumani taqumani, yaqumuna taqumuna, wa taqumina. Wa tusamma hadhil amthilah al-af'alil khamsah, dijuluki dengan af'alil khamsah atau amthilatil khamsah. Berarti kita mendapatkan dua sekarang. Ada asma'il khamsah, ada amthilatil khamsah. Kalau asma'ul khamsah diirobkan dengan huruf. Waw, alif dan ya. Tetapi kalau af'alil khamsah, fi'il-fi'il yang lima, maka di'arabkan dengan apa? Dengan subutun nun. Dengan subutun nun, kalau yang nasab dan jarnya dengan hilangnya nun. Atau bukan jar, dengan jazm, hilangnya nun. Mafhum? Ya. Entah. Barakallahu fikum.